Tanaman saya di sawah dicabuti. Lah saya dibawa ke Koramil, dikerangkeng lagi. Terus sambil orang Koramil itu berkata, jangan lagi-lagi menentang pemerintah. Saya diam saja, terus pulang. Pulang sampai di rumah, saya perintah orang lagi. Wes, tanam lagi. Tanam sampai panen. Setelah panen, saya ngundang Koramil tadi. Pak, saya mau syukuran. Sini datang. Ya, saya sugui, minum, sandi ketan. Terus keluar makan. Makannya nasinya masih kemepul rojo lele. Lawe sambil terasi sama bandeng. Wah, ini makan seperti ini rasanya nempat. Ini baunya nasinya enak banget. Ya ini dulu tanaman yang sama-sama.